بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين كمسلمات رحمني ورحمكم الله، pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita lanjutkan kajian kitab Isyratun Nisa oleh Imam Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan nama Imam An-Nasa'i. Sampai kita pada pembahasan tentang abwabu huquqi zawjaini, bab-bab yang akan kita bahas setelah ini adalah bab-bab tentang hak suami istri. Artinya di dalamnya nanti ada bab-bab lain. Dan biasanya kalau dalam bahasa Arab atau dalam kitab-kitab berbahasa Arab itu ada fasal-fasal-fasal dikumpulkan dalam satu bab. Nanti bab-bab-bab dikumpulkan dalam satu kitab. Jadi biasanya nanti akan disebutkan misalnya Kitabus Shalah. Di dalamnya ada bab ini, bab ini, bab ini, bab ini. Nanti dalam babnya ada pasal, pasal, pasal, faslun, faslun, faslun. Maka sekarang kita masuk kepada kitab Huququz Zawjaini, yakni kumpulan bab-bab tentang hak-hak suami dan istri. Apa kewajiban suami terhadap istri dan apa hak istri terhadap suami? Apa hak yang semestinya diterima oleh seorang istri dari suami, dan apa hak seorang suami yang harusnya didapatkan dari sang istri? Yang pertama babnya adalah ri'ayatul mar'ah li zawjiha wa syukril mar'ah li zawjiha. Bagaimana pelayanan seorang wanita terhadap suaminya, dan juga bagaimana syukurnya, terima kasihnya seorang wanita terhadap suaminya. Hadis pertama disebutkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanadnya qala akhbarana Katsir ibn Ubaid an Muhammad ibn Harb an Zubaydi an Az-Zuhri an Sa'id ibn Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan kuatnya hafalan, dan terjadilah, terbuktilah bahwa beliau menjadi sahabat yang muktsirin, yang banyak meriwayatkan hadis karena banyak hafal hadis radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, nisa'u Quraisy khairu nisa'in rakibna al-ibil ahnahu ala tiflin wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadih. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, wanita-wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita-wanita yang menunggangi unta. Maksudnya wanita-wanita Arab, karena wanita-wanita Arab biasa menunggang unta. Ahnahu ala tiflin, sangat penyayang terhadap anaknya. Wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadih, dan sangat melayani suaminya di dalam urusan hartanya. Artinya mengurus, mengatur, memanage harta suaminya. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, walam tarkab Maryam bintu Imran ba'iran qat. Kata Abu Hurairah, dan Maryam binti Imran tidak pernah mengendarai unta sekalipun. Ikhwan fillah a'azakum, dalam hadis ini ada beberapa perkara yang perlu kita bahas dan kita ambil faedah-faedahnya. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji para wanita Quraisy. Dan Quraisy adalah suku beliau, kabilah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebab terucapnya hadis ini disebutkan diantaranya ketika Rasulullah sallam melamar Ummu Hani. Maka Ummu Hani menjawab, ya Rasulullah, aku sudah tua dan aku banyak anak, banyak keluarga. Kenapa kok aku begitu? Padahal aku sudah tua dan aku banyak anaknya. Kata Rasulullah sallam, khairu nisa'i Quraisy rakibna al-ibil, sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy, sangat penyayang terhadap anak-anaknya dan sangat melayani suaminya dan pandai mengurus, memanage harta suaminya, menjaganya, memakainya dengan tepat. Ini kelebihan dari para wanita Quraisy. Kata para ulama, kalau dikatakan wanita Quraisy memiliki keutamaan di atas wanita-wanita Arab lainnya, maka kata mereka, sebagaimana di dalam syarahnya, apakah dalam Fathul Bari ataupun dalam lainnya, karena hadis ini diriwayatkan pula di dalam Sahih Muslim, diriwayatkan pula dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan pula dalam sekian banyak kitab-kitab hadis. Artinya kesahihan hadis ini tidak perlu diragukan. Dan Rasulullah SAW menyatakan kepada Ummu Hani, nisa'u Quraisy khairu nisa'in rakibna al-ibil, wanita-wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita yang menunggang unta. Catatan kalimat menunggang unta maksudnya adalah di kalangan Arab. Di kalangan wanita-wanita yang menunggang unta, itu yang paling afdal adalah wanita Quraisy, karena memiliki dua kelebihan tadi. Sehingga para ulama menyatakan kelebihan tadi adalah sesuatu sifat yang mulia, yang berarti semestinya, seharusnya para wanita hendaklah memiliki dua sifat tadi, penyayang terhadap anak-anaknya dan benar-benar memanage dengan baik harta suaminya. Artinya tidak boros, tidak menghambur-hamburkan harta suaminya atau mengeluarkannya sia-sia atau dan lain-lainnya yang tentunya bertentangan dengan faktor yang baik, yaitu hemat, menggunakan tepat pada keperluannya. Kelebihan wanita-wanita Quraisy di dua itu, yang tentunya bermakna, wahai para wanita siapapun dia, hendaklah kalian memiliki dua sifat ini, dua sifat yang menjadikan wanita Quraisy dipuji oleh Rasulullah SAW, dua sifat yang menyebabkan wanita Quraisy dipuji oleh Rasulullah SAW. Sehingga takhallaqna, berakhlaklah wahai para wanita dengan dua akhlak ini, paling penyayang dan sangat penyayang pada anak-anaknya dan pandai mengurus harta suaminya. Kemudian disebutkan dalam Abu Hurairah dengan kalimat, adapun Maryam binti Imran tidak pernah naik unta. Apa maknanya? Maknanya tetap Maryam binti Imran adalah sebaik-baik wanita, sebaik-baik wanita. Sedangkan yang dibandingkan oleh Nabi SAW adalah wanita-wanita penunggang unta, sedangkan Maryam tidak pernah menunggang unta. Maka tidak dibandingkan dengan Maryam binti Imran, beliau tetap lebih mulia dari lainnya, tetap afdalu nisa'in, sebaik-baik wanita alal itlaq adalah Maryam binti Imran. Dan beliau tidak pernah menunggang unta, sedangkan Nabi mengatakan di antara wanita-wanita penunggang unta yang paling afdalnya adalah Quraisy, wanita Quraisy, karena memiliki dua sifat tadi. Maka barakallahu fikum, di samping berita di sini ada nasihat. Beritanya wanita Quraisy adalah afdalun nisa. Nasihatnya, hendaklah kalian memiliki dua sifat tadi. Ahna ala tiflin, penyayang terhadap anak, dan ar'a dan pandai mengurus harta suaminya. Barakallahu fikum, itu yang kita dapatkan di dalam hadis pertama. Hadis kedua tentang syukur. Qala rahimahullah, akhbarana Amr ibn Mansur, qala haddathana Muhammad ibn Mahbub, qala haddathana Sarrar ibn Mujashshar atau ibn Mujashshir, Qabisah al-Basri atau Qabisah al-Basri thiqah, seorang yang terpercaya. An Sa'id ibn Abi Arubah, dari Sa'id ibn Abi Arubah, dari Qatadah, dari Sa'id ibn Musayyib, dari Abdullah ibn Amr. Berkata Abdullah ibn Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la yanzurillah ila imra'atin la tashkur li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak berterima kasih pada suaminya, padahal dia tidak bisa untuk lepas dari suaminya. Maksudnya, tidak bisa dia untuk mandiri karena sangat besarnya kebutuhan seorang wanita terhadap suaminya. Tidak bisa dia yastagni anhu. Yastagni anhu maknanya merasa cukup, tidak perlu suami. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW menyatakan dengan ancaman, la yanzurillah, Allah tidak akan melihat. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata para ulama, ancaman Allah tidak akan melihat adalah tidak melihat dengan pandangan rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala tentunya maha melihat segalanya, kan begitu. Allah maha melihat, sami'un basirun, Allah maha mendengar dan maha melihat. Berarti makna kalimat la yanzurillahi apa? Ini adalah ancaman Allah enggak akan melihat mereka nanti yaumul qiyamah dengan pandangan rahmat. Sebagaimana ancaman-ancaman pada perbuatan-perbuatan dosa lainnya seperti man jarra thawbahu khuyala, siapa laki-laki yang memanjangkan pakaiannya musbil, melampaui mata kakinya, dikatakan lam yanzurillah ilaihim, Allah enggak akan menengok mereka, Allah enggak akan mengajak bicara mereka, dan bagi mereka azabun alim. Lam yanzurillah ilaihim wa la yukallimuhum wa lahum azabun alim. Demikian pula beberapa ancaman-ancaman terhadap dosa sering disebutkan dengan kalimat Allah enggak akan melihat mereka, Allah enggak akan mengajak bicara mereka, dan ini tentunya adalah balasan kalau orang tersebut sama sekali sama Allah Subhanahu wa taala tidak dianggap. Dan ini termasuk ancaman yang besar yang menunjukkan dosanya dosa besar. Dan antara para ulama membedakan dosa besar dengan dosa kecil adalah kalau dosa besar diancam dengan ancaman, kalau dosa kecil hanya larangan, tidak disebutkan ancamannya. Kalau disebutkan Allah gak akan melihat, Allah gak akan menengok, Allah gak akan mengajak bicara, atau bukan golonganku, maka dosa itu dikatakan dosa besar. Maka wanita yang tidak syukur kepada suaminya, tidak berterima kasih pada suaminya, padahal kata Nabi, hiya la tastagni anhu, padahal dia tidak bisa untuk mandiri dari suaminya, maka Allah enggak akan menengoknya. Berkata Abu Abdurrahman, bahwa Sarrar ibn Mujashshir hada adalah seorang yang siqah dari Basrah. Wahuwa wa Yazid ibn Zuray yaqdumani fi Sa'id ibn Abi Arubah. Yazid dan Zuray, kedua-duanya lebih atau mendahului Sa'id ibn Abi Arubah. Dianna Sa'idan kana taghayyara fi akhir umri. Karena Sa'id ibn Arubah berubah dia di akhir umurnya. Maksudnya berubah hafalannya. Adapun dua orang tadi, yaitu Sarrar ibn Mujashshir dan Yazid ibn Zuray, dia lebih dulu bertemu dengan Abu Arubah di awal-awal dan menerima riwayatnya pun di awal-awal, maka hadisnya sahih. Kalau saja menerimanya di akhir-akhir, hadisnya lemah. Mengapa? Karena Sa'id ibn Arubah dikatakan dengan taghayyara fi akhiri umri, berubah di akhir umurnya, atau dengan istilah para ulama ikhtilat fi akhiri umrihi, faqad ikhtalata fi akhiri umri. Faman sami'a minhu qadiman, maka siapa yang mendengarnya di awal sebelum beliau berubah, maka hadisnya sahih. Fa hadisuhu sahih. Demikian dikatakan oleh Imam Nasa'i sendiri, Abu Abdurrahman rahimahullahu taala. Dan disepakati ucapan Abu Abdurrahman ini, Imam Nasa'i, disepakati oleh Umar Ibn Ibrahim ala raf'ih. Disepakati bahwa hadis ini benar-benar marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ketiga, qala Abu Abdurrahman, Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn al-Muthanna qala anba'ana al-Khalil ibn Umar ibn Ibrahim qala haddathani abi an Qatadah an al-Hasan an Abdullah ibn Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sanad yang kedua yang juga bersambung sanadnya, rawi-rawinya juga siqah, sampai kepada sahabat yang sama, yaitu Abdullah ibn Amr. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yanzurillahu ila imra'atin la tashkur li zawjiha. Allah tidak akan melihat seorang wanita yang tidak berterima kasih pada suaminya. Ikhwanifidina azakumullah, para pendengar Radio Indosiar yang kami hormati, tiga hadis dibawakan oleh beliau di dalam bab ini, dalam bab hukukul zawjain, dan diawali dengan hak suami dari istrinya atau kewajiban istri dari suaminya. Bahwa seorang istri hendaklah dia memelihara atau menjaga harta suaminya dengan baik, dan kemudian juga menyayangi anak-anaknya, karena itu adalah sifat wanita Quraisy yang dikatakan sebaik-baik wanita yang menunggangi unta adalah wanita Quraisy. Karena dua sifat tadi, penyayang terhadap anaknya dan sangat pandai menjaga harta suaminya. Yang ketiga, hendaklah seorang istri bersyukur dan pandai mensyukuri nikmat dari suaminya. Karena kadang-kadang seorang wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis lain, aku melihat aktsaru ahli nar an-nisa, aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah para wanita. Mereka bertanya, para wanita, mengapa ya Rasulullah kau banyak para wanita di dalam neraka? Qala yakfurnal ashir, karena mereka mengingkari kenikmatan suaminya. Ketika suaminya memberikan sekian banyak kenikmatan, kemudian sekali dia berbuat salah, maka mereka berkata, innaka lam ta'mal khairan qat, innaka lam ta'mal khairan qat, engkau memang tidak pernah berbuat baik. Artinya dilupakan seluruh kebaikannya. Inilah yang dikatakan lam tashkur li zaujiha. Maka dua hadis ini adalah ancaman bagi mereka-mereka yang tidak berterima kasih dan tidak bersyukur kepada suaminya atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.